Mitra Bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, paparan implementasi ketegasan pemerintah yang diungkapkan oleh kedua capres dalam debat beberapa minggu lalu tidaklah menyentuh akar permasalahan di negeri ini. Menurutnya, para capres tidak bisa mengandalkan peran rakyat untuk menekan pemerintah di pusat dan daerah agar segera membangun sarana kebutuhan rakyat. Di sisi lain, Kwi Kian Gi juga menilai penggunaan mekanisme suplai keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak cukup menjadi alat penekan bagi pemerintahan yang ada di daerah saat ini. Dan untuk membahas kondisi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, jika seperti itu kondisinya, apa langkah yang menurut Bapak paling efektif dan efisien dalam mewujudkan ketegasan itu? Kalau saya, prinsip pertama, dirubah dulu undang-undang dasarnya. Nah, undang-undang dasar itu tentang misi bangsa ini jelas. Apalagi Pancasila jelas. Nah, presiden seorang diri kan nggak bisa. Paling tidak mesti ada presiden yang berani mengatakan, saya akan menggunakan semua wibawa saya, semua. Karena presiden itu punya wibawa, punya pengaruh. Menggunakan semua, akan melobi MPR sampai mengembalikan undang-undang dasar pada yang asli. Kenapa? Karena dengan demikian maka kekuasaan yang optimal di tangan pemerintah akan tercapai. Sekarang ini kekuasaan di tangan pemerintah kan tidak optimal. Nah, kenapa Bapak menilai itu tidak optimal? Oleh karena terbagi-bagi legitimasinya sampai bupati, semuanya dipilih oleh rakyat itu kan. Nah, sesudah itu, kalau dengan pemerintahan yang kuat itu ya, dia memberi perintah harus dengan tangan besi dan kalau tidak, ya dipecat. Diganti dengan orang yang mau mendengarkan. Ya kira-kiranya seperti zaman Pak Harto dulu lah. Zaman Pak Harto dulu itu kan cukup keras. Nah, itu satu. Dua, zaman Pak Harto minus korupsi. Minus KKN. Minus memberi hak-hak istimewa kepada keluarga dan kerabatnya. Itu udah benar itu. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Ramadi, Pas FM.